الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak henti-hentinya kami mengingatkan untuk diri kami pribadi dan kepada jemaah sekalian ya untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, yaitu nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat di atas iman, nikmat di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, karena ini merupakan kenikmatan yang apabila seorang hamba tersebut ya mensyukurinya, maka ya Allah Subhanahu wa taala tentu akan menjaganya untuk senantiasa istiqamah ya di atas tauhid was sunnah, di atas hidayah. Ya, barakallahu fikum. Nah, namun apabila sebaliknya kita kufur terhadap nikmat ini, ya, maka tentunya penyesalan itu ya pasti akan datang ya di penghujungnya. Ya, penyesalan itu tidak datang di awal tapi di akhirnya. Ya, barakallahu fikum. Sehingga kami menasihati untuk diri kami pribadi dan kepada ya jamaah sekalian untuk senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Naam. Baik, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali ya dari pembahasan risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, yaitu sittatu mawadhi' min as-sirah. Kita sudah di akhir-akhir daripada pembahasan kitab ini atau risalah ini, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita sehingga kita beramal dengan apa yang telah kita pelajari bersama, barakallahu fikum. Nah. Baik, ikhwani fid din rahiman wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum ya. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala telah ya menyebutkan kepada kita tentang ya keadaan orang-orang yang murtad. Ya, orang-orang murtad di zaman sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ada dua golongan yang disebutkan, yang para ulama tidak ada khilaf terhadap dua golongan ini. Ya, golongan yang pertama yaitu mereka ya yang mengatakan lau kana nabiyyan ma mat. Kalau seandainya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, ya pasti dia tidak mati. Ya, barakallahu fikum. Sehingga tatkala Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia, ya, maka mereka pun meninggalkan Islam dan kembali kepada ya sesembahan mereka terdahulu. Mereka murtad, keluar daripada Islam, meninggalkan Islam secara keseluruhan. Ya. Jadi betul-betul keluar, tidak sholat lagi, tidak puasa lagi, ya tidak mau membayar zakat lagi, ya barakallahu fikum. Naam, mereka keluar meninggalkan Islam, ya secara totalitas dan kembali beribadah kepada siapa? Kepada berhala mereka yang dulunya mereka sembah, barakallahu fikum. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, barakallahu fikum, ya di mana golongan ini mereka mengakui, menetapkan ya mereka tetap pada ucapan dua kalimat syahadat, mereka tetap berislam ya. Jadi mereka tetap mewujudkan sebagian daripada konsekuensi dua kalimat syahadat, ya, tidak sepenuhnya ya, namun apa, karena nilai setitik itu bisa merusak seluruh ya amalan ibadah yang dia bangun. Ya, mereka tetap sholat, mereka tetap puasa, ya, mereka tetap barakallahu fikum, naam, yang melakukan amalan-amalan di dalam Islam, ya, dalam syariat Islam diajarkan oleh Nabi SAW. Namun apa? Mereka meyakini, ya, ketika Nabi SAW telah meninggal dunia, maka ada penerusnya. Ya. Ada penerus yang pernah mereka yakini bahwasanya Nabi SAW membagi wilayah kenabian terhadap orang ini. Yaitu di mana mereka mengakui bahwasanya Musailamah Al-Kadzdzab, ya, itu sebagai seorang nabi. Ya, barakallahu fikum. Ingat, hanya ini yang kesalahan mereka. Yaitu mengakui Musailamah sebagai seorang nabi. Ya, mereka tidak meninggalkan Islam. Mereka salat, mereka puasa. Mereka melakukan amalan-amalan ketaatan dalam Islam. Tapi hanya nilai ini yang dia lakukan. Yaitu apa? Meyakini Musailamah sebagai seorang nabi. Ya. Sehingga ijma' para ulama, sepakat para ulama, mereka juga termasuk di kalangan murtaddin. Orang-orang yang keluar daripada Islam. Ya. Nah. Ya, gara-gara nila setitik, rusak susu, sebelanga. Ya, barakallahu fikum. Jadi amalan-amalan ibadah mereka, amalan-amalan keislaman mereka, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekaligus orang-orang yang meyakini bahwasannya Musailamah Al-Kadzdzab sebagai seorang nabi ataupun tidak usah Musailamah. Ya, mungkin pada hari ini ada yang meyakini bahwasanya, ya, barakallahu fikum, ada nabi baru. Ya, ada nabi lagi seperti tinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun apa? Walaupun dia tidak merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia tidak mengingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia hanya meyakini, barakallahu fikum, meyakini bahwasannya orang ini hanya pelengkap saja. Ya. Hanya pelengkap saja. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya. Kata mereka ibarat kalung. Ya, ini ibarat-ibarat, suka pakai ibarat-ibarat. Ini Ahmadiyah. Ya. Kalau kemarin kita sebutkan ibarat bangunan, ya, batu bata yang disusun, jadi ada rongga, ada lubang yang belum tertutupi, satu batu bata saja. Nah, Mirza Ghulam Ahmadlah yang menyempurnakannya, yang menutupnya. Dan tidak meruntuhkan semuanya, tidak. Ya, dia hanya menyempurnakan. Kemudian apa dalil mereka? Ibarat kalung. Ya, Nabi Muhammad itu ibarat rantai kalung. Ya, nah. Dan Mirza Ghulam Ahmad itu liontinnya. Ya, liontinnya. Ya, jadi apa yang menggantung di situ. Nah, itu. Nabi Muhammad SAW diibaratkan sebagai kalung dan Mirza Ghulam Ahmad sebagai liontinnya, hiasan. Ya, yang ada di kalung tersebut. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini hujah mereka. Ya, jadi dia bukan, ya, mendustai ataupun tidak mengakui Muhammad SAW sebagai seorang nabi, tidak mengakui bahwasanya Muhammad SAW sebagai pembawa syariat, tidak. Mereka mengakui, bahkan mereka salat, mereka puasa, mereka menjalankan syariat-syariat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Namun yang ada dalam keyakinan mereka apa? Adanya Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang nabi yang menghiasi kenabian Nabi Muhammad SAW. Sehingga, ya, orang yang meyakini keyakinan seperti ini, walaupun dia beramal dalam Islam, ya, pada hakikatnya dia telah mendustakan, ya, ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, di antaranya yang disebutkan kemarin oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, surat Al-Ahzab ayat ke-40, ya, barakallahu fikum, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, naam. Ya, barakallahu fikum. Anda tahu Muhammad itulah Rasulullah dan penutup para nabi. Ya. Mereka mendustakan ayat ini berarti. Ya. Nah, tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun anggapan mereka, apapun cara mereka berpikir, ya, apapun cara anggapan mereka terhadap seorang tersebut. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya, sehingga ikhwan fil din rahimakumullah, ijma' para ulama kufurnya orang yang kondisinya seperti ini, barakallahu fikum. Nah. Baik, sekarang kita lanjutkan apa yang akan diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya. Qala rahimahullahu taala, "Dhannan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asyrakahu fin nubuwwah." Ya. Nah. Yaitu apa? Orang-orang yang menetapkan ya, barakallahu fikum, ya, yaitu ya kenabian Musailamah al-Kadzdzab, ya, mereka menyangka bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyrakahu fin nubuwwah. Nabi alaihi salatu wasallam telah melakukan serikat, telah bersekutu, ya, telah mengajak Musailamah, mengikut sertakan Musailamah al-Kadzdzab ya dalam kenabian, dalam nubuwwah. Ya, ini yang mereka sangka. Ini dhan mereka. Ya. Naam. Ya, jadi mereka menyangka bahwasanya oh, Nabi Muhammad SAW itu telah berserikat, telah punya sekutu, punya teman. Ya. Dalam hal nubuwah, dalam hal kenabian, dia bisa buat Musailamah al-Kadzdzab. Sehingga apa? Mereka tetap mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi, tapi di sisi lain mereka juga mengakui Musailamah sebagai seorang nabi. Nah. Maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menjelaskan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kata beliau rahimahullah, li anna Musailamah ya al-Kadzdzab yaqul, karena Musailamah al-Kadzdzab ya Musailamah sang pendusta ya al-Kadzdzab ya mengatakan, dia mengatakan innar rasula ya asyrakani fin nubuwwah, ya sesungguhnya Rasul ya Musailamah juga mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Sesungguhnya Rasulullah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya asyrakani, ya telah apa, telah bersekutu denganku, telah menjadikan aku sekutu, telah menjadikan aku serikat, telah mengajakku ya fin nubuwwah, dalam hal kenabian. Ya, ini pengakuan siapa? Musailamah. Maka dia disebut sebagai apa? Al-Kadzdzab, seorang pendusta. Tidak pernah Nabi SAW mengucapkan hal ini. Ya, barakallahu fikum. Naam. Wasaddaqu fi hadhihi al-kalimah. Dan mereka membenarkan Musailamah dalam ucapan ini. Ya, jadi orang-orang yang tadi apa? Yang tadi setelah sepeninggal Nabi SAW mereka berpindah ya, mengikuti bimbingan Musailamah al-Kadzdzab dan meyakini sebagai seorang nabi, mereka yang membenarkannya. Ucapan Musailamah ini ya barakallahu fikum. Ya, membenarkan ucapan Musailamah al-Kadzdzab sang pendusta ini barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata kita kembali kepada ucapan sang penulis risalah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Li'anna Musailamata aqama syuhuda zurin ya syahidu lahu bidzalik. Karena sesungguhnya Musailamah yang mengangkat saksi-saksi palsu. Ya. Syahidu lahu bidzalik. Ya, untuk bersaksi atas hal tersebut. Jadi bukan Musailamah itu bukan hanya sekedar ngomong sendiri, tidak. Tapi dia punya trik, punya cara. Ya, tidak mungkin orang begitu apa? Mudah percaya dengan omongan seseorang tanpa menghadirkan saksi. Ya. Nah. Jadi sedikit profil ya, Musailamah ini, dia ini kenapa orang-orang mudah percaya kepada dia? Memang dia ini orang yang tokoh. Ya, di kalangan Bani Hanifah, ya, di Yamamah, dia itu tokohnya. Dia jago retorika. Jago dalam berbicara. Ya, jadi dia sebagai seorang penasehat bagi orang-orang Bani Hanifah. Jadi jadikan rujukan. Jadi kepala, ketua, tokoh. Tokoh masyarakat di situ. Ya, barakallahu. Jadi disegani. Ya, khususnya dari kalangan kabilah mereka. Ya. Nah, sehingga mudah bagi Musailamah untuk mempermainkan kata-kata. Ya, barakallahu itu. Untuk apa? Mengajak yang pertama orang-orang kabilahnya, ya, tentunya menyentuh sisi asobiahnya, sisi fanatiknya terhadap kesukuannya. Ya, barakallahu fikum. Ya, bayangkan. Ya. Enggak ada loh. Ya. Dulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, orang-orang Yahudi kaget tiba-tiba ada seorang nabi dari kalangan dari bangsa Arab. Ya. Belum pernah ada sejarahnya Nabi dari bangsa Arab. Ya, barakallahu fikum. Bayangkan. Nabi dari sejak nama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, semuanya dari kalangan Bani Israel. Tiba-tiba datang dari bangsa Arab, Yahudi gengsi untuk mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Demikian dulu pada hari ini. Belum ada seorang Nabi datang dari Yamamah. Ya. Apalagi dari Bani Hanifah. Harusnya kalian bangga. Ya. Harusnya kalian bangga, kalian mendukung. Ya, bayangkan. Ini kan disentuh asobiahnya. Disentuh apa? Sifat fanatik terhadap apa? Suku. Oh iya, wah bangga kita punya seorang Nabi. Ya. Walaupun nanti ada orang tidak suka, biasa. Dulu Nabi Muhammad SAW juga dibenci orang Yahudi, dibenci orang Nasrani. Kenapa? Karena dari bangsa Arab dia. Ya, barakallahu. Sekarang kalau ada orang yang benci, wajar, biasa. Ya, sama halnya pada hari ini. Ini trik orang-orang yang mengaku Nabi pada hari ini. Sama persis. Ya, siapa? Ya, dulu ada namanya Ahmad Ussaddiq. Ya, siapa lagi? Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, pokoknya semua yang pada hari mengaku Nabi, metode cara mendoktrin orang tidak jauh berbeda dengan ini. Ya, dulu Nabi dibenci karena dia mengaku Nabi. Ya, pengikutnya sedikit. Ya, barakallahu fikum. Karena dia dari bangsa Arab. Ya. Sekarang tiba-tiba ada Nabi dari Indonesia. Ya, barakallahu fikum. Ini harus didukung, kita orang Indonesia. Ya, barakallahu fikum. Ya, biarin kalau ada yang benci, mayoritas benci, biasa. Nabi juga demikian dulu. Dulu seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini cara retorika mendoktrin ya orang-orang yang jahil, tidak memiliki ilmu di dalam agama, barakallahu fikum. Nah, ya. Barakallahu fikum. Baik. Jadi itu. Ya. Dibenarkan ya ucapan Musailamah ini oleh orang-orang yang barakallahu fikum meyakini bahwasanya Musailamah sebagai seorang nabi, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya barakallahu fikum, beliau mengatakan tadi beliau mengatakan li'anna Musailamah aqama syuhuda zurin syahidu lahu bidzalik, ya Musailamah mengangkat saksi-saksi palsu ya untuk bersaksi atas hal tersebut, ya. Maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala wa syahida lahu ba'du syuhudi, ya, dan sebagian saksi mempersaksikan bagi Musailamah al-Kadzdzab, ya. Jadi ada orang-orang yang diajak menjadi saksi, kalian harus mendukung ya ini saksi-saksi palsu dengan doktrin-doktrinan yang sejenis tadi, doktrin. Ya barakallahu fikum. Kemudian dia menjadi seorang saksi untuk menguat kalau-kalau nanti ada dari bani lain, dari kabilah lain datang mempertanyakan, benar enggak dulu Nabi Muhammad SAW pernah membagi kenabian denganmu? Ya, benar. Ini saksi-saksinya. Ya, barakallahu fikum. Nah. Anna Rasula asyrakahu fi amr. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW ya bersekutu dengannya pada perkara ini, yaitu apa? Perkara kenabian. Ya, barakallahu fikum. Syahadata zurin wal iyad billah. Ya. Dan ya, barakallahu fikum, mereka bersaksi dengan persaksian palsu. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas ya orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, berdusta terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dibawa saksi-saksi palsu untuk membenarkan kenabian yang palsu ini, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Ingat, inilah metode ya yang tidak akan merubah cara orang-orang pada hari ini ya mendoktrin ya kaum muslimin untuk mengangkat dia sebagai seorang nabi, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala wa kadzabu ya sharih al-Qur'an bi khatamin nubuwwati bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, dan mereka telah mendustakan ya ayat-ayat Al-Qur'an ya yang sudah jelas dengan apa? Dengan ya penutup kenabian dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, barakallahu fikum. Ya, kalau orang berilmu, insyaAllah ta'ala tidak akan mudah terpengaruhi dengan syubhat ini. Ingat, berilmu bukan hanya paham baca Al-Quran. Tahu artinya. Ya, ini orang yang diajak ini juga ada yang jago ngaji. Ya, orang-orang yang hafal Al-Quran. Ya, tapi dia harus tahu tafsirnya. Tahu maknanya, harus mentadaburi ayat-ayat tersebut. Ya, karena apa? Kalau sebatas misalnya dibacakan walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, akan tetapi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu penutup para nabi, ya gampang diolah katanya. Ya, gampang sekali. Lah, ini kan ada ayatnya, Ustaz. Ya. Ini kan ada ayatnya. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Ya, barakallahu. Lalu bagaimana kita bisa mempercayai ada nabi yang lain? Ya. Nah, ya, maka kalau kita tidak mentadaburi ayat ini, maksudnya apa? Mempelajarinya, tafsirnya, ya, dari kalangan para sahabat bagaimana memahami ayat ini, demikian pula tabi'in dan sebab tabi'in dan seterusnya, ya barakallahu fikum, maka akan mudah, sangat mudah untuk dibalikkan keadaannya. Ya, barakallahu fikum. Ya, bisa saja dia mengatakan, "Naam, oh itu kan ayatnya sudah terhapus." Ya, barakallahu fikum. Ya, karena ya, naam, bayangkan sudah sejak zaman 1400 tahun yang lalu, ya, barakallahu fikum, naam, ya, sekarang ini sudah sangat jauh jaraknya. Ya, bukankah Al-Quran itu ada nasikh wal mansukh, ada yang terhapuskan, ya, barakallahu fikum, naam, sama halnya ini. Ya, jadi harus dihidupkan nabi baru untuk meneruskan agar ajaran itu tidak punah. Gampang apa? Berretorika, ya, bermain lisan, ya, barakallahu fikum, untuk mengelabui, barakallahu fikum, siapa? Orang-orang jahil, orang-orang yang hanya baca Al-Quran, baca artinya, terjemahnya, tapi tidak membaca tafsirnya dari para ulama. Ya, barakallahu fikum. Gampang untuk apa? Dibodohi, barakallahu fikum. Nah, baik, kemudian ada Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga mereka mendustai apa ucapan Nabi alaihi salatu wasallam. Setelah mereka mendustai ayat Allah Subhanahu wa taala, mendustai Al-Qur'an, mereka juga mendustai ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, demikian pula Abu Daud dan Tirmidzi dan Imam Ahmad, ya, dari hadis Thauban, di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di." Ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Aku ini penutup para nabi dan tidak ada nabi lagi setelahku." Ini hadis sahih. Ya, barakallahu fikum. Ini ya Nabi alaihi salatu wasallam yang mengucapkannya langsung. Ya, barakallahu fikum. Beliau mengatakan, beliau bersabda, "Aku ini penutup para nabi." Ya, tidak ada, ditegaskan lagi, tidak ada nabi lagi setelahku, sepeninggalku, ya, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi, ya, mereka yang mengakui adanya nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka adalah orang-orang yang murtad keluar daripada agama Islam karena mendustai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, baik, kemudian, ya, kata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, ya, "Wa ma hadza ijma' al-ulama'u annahum murtaddun." Dan bersama dengan ini, ya, para ulama telah bersepakat bahwasannya mereka yang menetapkan Musailamah sebagai seorang nabi adalah murtaddun, orang-orang yang keluar daripada Islam, orang-orang yang meninggalkan Islam. Ya, barakallahu fikum. Walaupun masih sholat, walaupun masih puasa, walaupun masih beramal dengan Islam, selama dia meyakini hal ini, maka dia telah keluar daripada agama Islam. Ya, barakallahu fikum. Walau jahilu dzalik. Nah, ini dahsyat juga, ya, statement daripada, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Walaupun mereka tidak mengetahui perkara tersebut. Ya, yaitu apa? Kalau mereka tidak mengetahui, walaupun mereka, ya, barakallahu fikum, naam, berkaitan tentang saksi-saksi tersebut. Ya, tidak mengetahui akan hal itu. Ya, mereka jahil. Tapi mereka mengimani saja. Ya. Atau makna yang lain, walaupun ketika itu mereka apa? Mereka orang yang barakallahu fikum tidak belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Jahil. Ya. Maka mereka juga masuk kategori yang disepakati oleh para ulama murtad, keluar daripada agama Islam. Ya. Kenapa demikian? Ya, alasannya sangat mudah. Ya. Karena ya masa tersebut itu bukan masa jahiliyah. Itu masa setelah datangnya Nabi alaihi salatu wasalam, itu bukan masa jahiliyah. Artinya apa? Bukan masa sebelum datang Nabi alaihi salatu wasalam, masa jahiliyah. Ya, barakallahu fikum. Karena di masa itu Nabi alaihi salatu wasalam sudah ada dan Nabi alaihi salatu wasalam sudah menurunkan Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan wahyunya dan sudah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi tidak ada hujah kejahilan. Ya. Tidak ada hujah, oh saya jahil, saya bodoh. Tidak ada. Engkau harus cari tahu. Ya, ini bukan masa tidak adanya Nabi. Ini bukan di masa Nabi Muhammad SAW belum diturunkan. Jahiliyah, bukan. Tapi Nabi sudah diturunkan. Ya, barakallahu fikum. Nabi sudah menyampaikan bahkan Islam itu sudah sempurna. Barakallahu fikum. Maka wajib atasmu untuk mencari tahu. Belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Sehingga tidak ada ya alasan saya jahil nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya jahil, ya Allah, saya tidak tahu kalau ya tidak boleh mengangkat seorang nabi lagi selain Nabi Muhammad SAW. Ya, kamu hidup di zaman apa? Saya hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Sudah sampai Islam kepadamu, sudah sampai. Ya, sudah sampai ayat Allah Subhanahu wa taala, sudah sampai hadis kepadamu, sudah sampai. Ya, barakallahu fikum. Nah, lalu kenapa engkau tidak mencari tahu? Apa mau kita jawab? Ini pertanyaan di dunia loh. Ini apa? Komunikasi di dunia. Apa alasan kita coba? Ya, lalu bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi tidak ada itu namanya alasan saya bodoh ya Allah, saya jahil ya Allah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Selama engkau telah hidup di masa Islam, engkau tahu ada ayat Al-Qur'an, bahkan engkau mengakui dirimu sebagai seorang muslim, maka wajib atasmu belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah taala, alladhi yaqul, dan orang yang mengatakan, ya, innahu yub'athu ba'da ar-rusuli nabiyyun, yakunu kafiran bil ijma'. Ya. Itu orang-orang yang mengatakan bahwasannya, ya, seorang yang diutus setelah Nabi alaihi salatu wasalam, setelah Rasul alaihi salatu wasalam ada seorang nabi, maksudnya ada nabi lagi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, apabila ada orang yang mengatakan demikian, yakunu kafiran, maka dia adalah seorang yang kafir bil ijma, dengan kesepakatan para ulama. Ya, barakallahu fikum, dengan kesepakatan para ulama. Jadi ulama tidak ada khilaf dalam masalah ini. Ya, sepakat bahwasanya orang yang mengangkat seorang nabi setelah Nabi alaihi salatu wasalam, maka dia difonis sebagai seorang yang kafir. Ya, kalau dia muslim, dia seorang yang murtad, keluar daripada Islam dan kembali kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, kemudian ya. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, "Wa man syakka fi riddatihim" fahuwa kafir. Masya Allah. Kalau tadi pelakunya. Ya. Orang yang meyakini. Bahwasanya ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Dia kafir. Murtad. Keluar dari Islam. Kalau sekarang. Wa man syakka fi riddatihim. Fahuwa kafir. Barang siapa yang ragu. Terhadap kekafiran orang-orang yang mengangkat. Nabi lain setelah Nabi Muhammad SAW. Dia juga sama keadaannya. Dia juga kafir. Walaupun dia tidak mengakui Musailamah sebagai seorang nabi, walaupun dia tidak mengakui, tapi apa? Dia ragu. Orang yang mengakui Musailamah sebagai seorang nabi itu kafir apa enggak ya? Ah, enggak paling. Kan dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka sama keadaannya orang yang seperti ini. Ya, barakallahu fikum. Sama keadaannya orang yang seperti ini, barakallahu fikum, dia juga termasuk orang-orang yang kafir karena ragu terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala yang tegas bahwasannya tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, barakallahu fikum. Jadi ingat, ada dua keadaan. Yang pertama, orang yang jelas mengakui ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kafir. Yang kedua, orang yang ragu terhadap orang yang mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia juga kafir. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Ini kalau orang yang biasanya ya, yang baru-baru ya, mengenal sunnah ya, ataupun dulunya pernah ya, barakallahu fikum, mendapatkan syubhat, wah itu salafi suka mengkafir-kafirkan ya, barakallahu fikum, ketika mendengar, benar kan itu dia suka mengkafir-kafirkan, tenang, nanti akan ada penjelasannya ya, akan ada perinciannya, barakallahu fikum. Nah, kita selesaikan dulu. Baik, kemudian ya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, menjelaskan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, annahu lam yukaffir al-musyrikina wa qala, ya, bahwasanya ya, ataupun nyana bahwasanya sesungguhnya, karena sesungguhnya orang yang meragukan ya, jadi ini lebih kepada orang yang meragukan tadi, penjelasan Syekh, orang yang meragukan terhadap terhadap murtadnya, kafirnya orang-orang yang mengaku ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dia kenapa juga ikut dikafirkan? Karena dia tidak mengkafirkan orang-orang tersebut, tidak mengkafirkan orang musyrik. Siapa orang musyrik? Siapa orang yang kafir? Orang yang mengkafirkan orang yang menjadikan, mengangkat ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kan kafir, tapi dia tidak mau mengkafirkan itu. Itu penyebabnya. Dia tidak mengkafirkan orang-orang yang sudah kafir. Dia ragu terhadap kekafiran tersebut. Ya, barakallahu fikum. Nah, waqal, dan dia mengatakan, sekaligus dia mengatakan. Ingat ya, berarti apa ini maksudnya? Dia bukan orang yang diam, bukan orang yang pasif, tapi dia juga orang yang apa? Ya. Yang apa? Yang berargumen, yang berhujjah. Ya. Orang yang berhujjah, bukan orang yang jahil, yang dia memang orang awam biasa. Ya, bukan pendakwah. Oh, nggih. Ya. Nah, bukan yang nggih aja, tapi dia juga mengatakan, memberikan statement. Ya, ini arahnya. Ini jelaskan oleh Syekh. Tadi apa? Ya, orang yang ragu terhadap kekafiran daripada orang yang meyakini ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW, ya, maka dia kafir. Perinciannya disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Orang yang apa? Yang juga berstatement. Ya, sehingga kita tahu statementnya dia. Sehingga kita tahu syubhatnya dia. Oh, orang ini mengajak orang untuk meragukan, mendakwahkan keraguan terhadap orang-orang yang apa? Meyakini ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqal, dan dia berkata, ya, na'am. Yumkin an yakunu shadiqin. Mungkin saja mereka benar. Ya, na'am. Mungkin saja mereka benar. Itu apa? Orang-orang yang mengangkat Musailamah sebagai seorang nabi, mungkin saja mereka benar. Ada statement yang keluar. Ya, ini harus diperhatikan. Bukan orang yang pasif diam, masyarakat awam, nggak tahu apa-apa. Dia tidak berdakwah, dia tidak mengajak orang. Ya. Nah, tapi ini orang yang ragu terhadap barakallahu fikum. Ya, orang yang kafirnya orang yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dia ikut menyuarakan keraguannya itu. Ya, barakallahu fikum. Ikut berdakwah terhadap keraguannya itu. Ya, dia mengatakan apa? Yumkin an yakunu shadiqin. Ya, mungkin saja mereka benar. Ya. Wa ma jazama annahum 'alal baathil. Dan dia tidak menegaskan, memastikan mereka di atas kebatilan. Bal qala, bahkan mereka mengatakan, ana la adri. Aku tidak tahu. Ana la ukaffirun nas. Saya tidak mau mengkafir-kafirkan manusia. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini bentuk sisi keraguannya. Bukti keraguannya, dia berhujjah, berstatement. Sehingga apa? Sehingga terkadang orang terpengaruhi dengan syubhatnya itu. Ya, terpengaruhi. Ya, barakallahu fikum. Beda hanya dengan orang yang diam, tidak mengerti, ya, jahil. Nah, ini perlu dinasihati. Ya, dikasih bimbingan. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, naqul, kita katakan, la, tidak demikian, tidak. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, la budda an ta'rif al-haqqa min al-batil. Ya. Naam, la budda, harus, kamu harus Ya, tahu mana yang hak dan mana yang batil. Enggak boleh tengah-tengah, enggak boleh ragu. Kalau hak dan batil harus tahu. Ya, enggak boleh ragu terhadap hak kebenaran dan tidak boleh ragu terhadap kebatilan. Ya, barakallahu. La budda an ta'rifal kufra min al-iman. Engkau harus tahu mana yang namanya kekafiran, mana yang namanya keimanan. Ya, barakallahu fikum. Naam. Wa tumayyiz al-muslim min al-kafir. Dan engkau harus bisa membedakan, ya, muslim dari orang kafir. Engkau harus tahu kekafiran dari keimanan, atau engkau juga harus membedakan antara muslim dan dari orang kafir. Ya, la budda min hadza. Ya, engkau harus tahu perkara ini. Ya, barakallahu fik. Naam. Wa illa ma ma'na al-Islam? Kalau tidak demikian, apa makna Islam? Apa makna keislamanmu? Engkau mengakui sebagai seorang muslim. Ya, barakallahu fikum. Engkau tidak memahami akan hal ini. Ya, barakallahu fikum. Naam. Sehingga para ulama menyebutkan apa makna Islam? Ya, al-islamu huwal istislam lillah bitauhid. Ya. Itu apa? Ini makna Islam. Itu apa? Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, ya, dan ya ketundukan diri dengan ketaatan, ya, wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan ya berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan tersebut. Ini makna Islam. Ya, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu. Kita makna berserah diri, pasrah kepada Allah. Allah yang ngatur kita. Enggak boleh protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, serahkan semua. Allah memberikan syariat seperti ini, jalani. Enggak boleh kenapa sih gitu? Berserah diri kepada Allah. Setiap punya masalah, kita menjalankan sebab-sebabnya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala hasilnya. Ini makna juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, ya, ini berserah diri kepada Allah yang masuk dalam kategori tauhid. Ya, barakallahu fikum. Kemudian tunduk, ketundukan diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus taat. Allah katakan A, enggak boleh bantah B. Taat. Sami'na wa ata'na. Ya, kita dengar dan kita taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah katakan tidak ada nabi lagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patuh dan taat. Enggak boleh kenapa? Kenapa ini? Kenapa itu? Enggak boleh. Ya, barakallahu fikum. Naam. Dan ini yang penting. Nah, ini yang penting dan ini yang sering, ya, masyarakat tidak sampai ilmu kepadanya. Yaitu apa? Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Yaitu serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Berapa banyak sekarang orang menutupi, bahkan orang kafir malas menyebutnya kafir, sebutnya non muslim. Ya, barakallahu fikum. Berat untuk menyebutkan kafir. Ya, nah, padahal makna kafir orang-orang yang mengingkari, jelas. Ya, mereka juga orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka menganggap kita kafir terhadap Islam mereka. Ya, barakallahu fikum. Ya. Mereka di gerejanya, ya, di sinagognya berdakwah kaum muslimin itu kafir. Ya, orang-orang Islam itu kafir. Lalu apa beratnya kita di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala, ya, mengganti istilah kafir dengan non muslim. Ini seperti, ya, nyerempet-nyerempet ingin menanamkan keraguan terhadap kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fil din rahimakumullah, ya, barakallahu fikum, biasa sebutan kafir itu biasa, itu ada dalam syariat seluruh agama. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian tidak sedikit daripada dai-dai pada hari ini, ya, menyuarakan toleransi antar agama. Ini juga, ya, keluar daripada makna Islam. Maksudnya apa? Dia tidak berlepas daripada kesyirikan. Contoh, mengucapkan selamat hari Natal. Ya, barakallahu fikum. Ingat ya, yang kita tuju ini dai-dai yang paham terhadap agama Islam, yang mengerti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Bukan korban-korban. Ya, bukan korban-korbannya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Mereka mendakwakan, "Enggak apa-apa ucapkan selamat Natal. Ini kan enggak ada baro'ah terhadap kesyirikan dan pelaku kesyirikan." Ya, barakallahu fikum. Tidak boleh kita bertoleransi antar agama. Ya. Yang boleh apa? Toleransi antar umat beragama. Ini harus sering kita bahasakan agar kita paham. Jadi kita enggak terkesan ekstrim. Ya, kita tidak ekstrim. Islam itu tidak ekstrim. Islam itu agama yang prinsipil. Memiliki prinsip, memegang prinsip kuat. Ya, bukan agama yang bermudah-mudahan. Bukan agama yang radikal. Ya, barakallahu fikum. Islam itu tidak mengenal yang namanya toleransi antar agama. Lakum dinukum waliyadin, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Enggak boleh dicampurkan. Kami enggak boleh ya apa? Merestui, meridhoi ya ritual ibadah kesyirikan kalian, enggak boleh. Itu tanggung jawab kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Namun apabila kalian wahai musyrikin, wahai kafirin, tetangga kami ya, kalian sakit, kalian butuh pertolongan, kami tetanggamu muslimin paling depan menolongmu. Mengantarkanmu ke rumah sakit. Ya, membantumu dalam urusan duniamu. Ya, kami terdepan kaum muslimin. Ini ajaran Islam. Tapi untuk urusan agama, enggak, tidak. Kami tidak mau bermain-main dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Sehingga inilah makna Islam. Yaitu apa? Harus adanya sikap berlepas diri daripada praktik-praktik kesyirikan dan orang yang melakukan kesyirikan tersebut, barakallahu fikum. Nah, baik, sebelum terlupakan sebagai penutup, barakallahu fikum, terkait tentang apa yang diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tadi, ya barakallahu fikum, mungkin langsung terngiang pada benak kita, waduh Ustaz, berarti orang gak mungkinlah kalau ada di antara keluarga saya, ya, yang apa? Ya gak mungkin dia mengaku ada Nabi lagi selain Muhammad, gak mungkin. Tapi dia ini posisinya, ya, ragu. Pada posisi orang-orang yang ragu terhadap kafirnya orang yang mengaku adanya Nabi selain Muhammad SAW. Aduh bagaimana Ustaz? Berarti masuk kategori kafir juga. Itu saudara saya. Ya, mungkin itu orang tua saya. Mungkin itu om tante saya. Mungkin itu anak-anak saya. Mungkin itu tetangga saya. Ya, maka ya kata para ulama yang dibawakan oleh Syekh Saleh oleh Syekh Muhammad bin Abdul ini hukum asal. Ingat, hukum asal. Adapun terkait individu ya, individu orang yang melakukannya, maka Islam mengajarkan tafsil, perincian. Ya, jadi dilihat dulu. Ya, dia ini orang yang jahil ataukah bukan? Sudah datang nasihat atau belum orang ini? Yang pertama. Yang kedua, ini dia mungkin terkena sedang berpolitik. Maksudnya gimana berpolitik? Aduh, enggak enak ya. Masa tetangga saya mengucapkan selamat Idul Fitri, masa saya enggak mengucapkan selamat Natal? Aduh, saya enggak enak. Benar. Ini kan politik. Ya, siasa. Padahal dia yakin ya itu agama kesyirikan, cuman karena enggak enak. Ya. Ini perlu perincian, maka belum bisa kita katakan masuk kategori orang yang murtad juga. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kemudian lihat apakah dia orang yang dipaksa untuk melakukan statement ini. Ya, barakallahu fikum. Jadi ada banyak klasifikasi penentuan-penentuan berkaitan tentang seorang dihukumi kafir ataukah bukan. Ini yang diajarkan dalam dakwah Salafiyah. Kalau dakwahnya orang-orang khawarij, orang-orang yang radikal, sudah jelas. Gak ada perlu perincian. Lihat ada orang yang apa? Yang melakukan kesyirikan. Kafir, murtad. Khalas. Jangankan kesyirikan. Dosa-dosa besar aja langsung vonis. Itu kafir. Ya, gak mungkin dia bisa tobat lagi. Pemabuk, penzina, kafir. Semua itu dah. Itu radikal. Ya. Bagaimana orang-orang yang berbudak-budakan? Kalau dibahasakan orang-orang yang liberal. Ya. Mereka justru apa? Gak apa-apa. Ucapkan selamat Natal. Ya gak apa-apa. Ya itu bukti toleransi kita. Ini bahaya juga. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga Islam itu sekali lagi di pertengahan. Dan untuk tayin, untuk tunjuk hidung, untuk menentukan individu kafir ataukah murtad ataukah tidak, maka butuh klasifikasi, butuh perincian secara detail. Ya, barakallahu. Kemudian kalau apabila dia memang secara klasifikasi sudah betul-betul staf, dia tidak termasuk kategori yang mendapat udhur, Ustaz. Ya, ini sudah dirinci betul, sedalam dalamnya, sudah dipastikan dia betul-betul yakin, seyakin-yakinnya di atas keilmuan dia. Bahkan dia mendakwahkan itu. Ya. Maka apakah ya kita berhak untuk membunuhnya? Karena seorang yang kafir apa? Halal darahnya. Ya. Nah, ya halal hartanya untuk diambil. Apakah kita melakukan hal itu? Tidak. Bukan kita yang melakukan itu, urusan pemerintah. Urusan hukumah. Urusan pemerintah yang mengadilinya. Kita ya sebatas meyakini. Ya, karena sudah apa? Sudah mengenal betul ini orang. Ya. Bahkan kita tanya kepada para ulama, oh betul orang ini sudah masuk kategori murtad. Ya, barakallahu fiik. Dengan data-data yang kita bawa secara betul, bukan hanya kita katanya tidak. Ya, barakallahu fiik. Betul secara rinci sudah faham dan kita bawa kepada ulama dan ulama berfatwa orang ini murtad. Barakallahu fiik. Ya. Namun tidak semena-mena kita apa? Kita tiba-tiba datang rumahnya, kita bunuh dia, kita rampok harta, tidak. Itu urusan pemerintah, bukan urusan kita. Ya, eksekusi bukan urusan ya barakallahu fikum ya rakyat. Eksekusi urusan pemerintah. Adapun rakyat berdakwah, menyampaikan ilmu, diterima walhamdulillah, tidak terima kita sudah menjalankan kewajiban kita ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah dakwah salafiyah barakallahu fikum. Dakwah yang rahmatan lil alamin. Bukan ekstrim kanan dan tidak pula ekstrim kiri. Tidak radikal dan tidak juga liberal. Ya, agama wasithiyah, agama pertengahan antara ekstrim dan bermudah-mudahan barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi semoga kita bisa pahami. Jadi jangan sampai pulang dari majlis ini langsung, wah, mbokku murtad ini. Ya. Wah, tetanggaku murtad, kafir ini. Jangan, ya. Ya, lihat dulu perinciannya. Ya, sampaikan dulu nasihat, misalnya apabila masih melakukan ritual-ritual kesyirikan, sampai nasihat terus. Ya, barakallahu fikum. Sampai ilmunya hujjah basirah, akhlakul karimah. Ya, barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.